Kau harus ikuti semua kataku, tanpa boleh kau bertanya sedikitpun padaku. Kau harus menjadi kelak sepertiku, tanpa sedikitpun alasan ku dengar darimu. Itu yang mereka katakan saat ku mulai mencoba untuk jadi diriku.